Berkata Imam As-Sanani rahimahullah. Dan sebelumnya berkata Al-Imam Ibnu Hajar rahimahullah dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah SAW idza jalasa baina syu'abiha al-arba' thumma jahadaha faqad wajaba al-ghuslu. Muttafaqun alaih. Wa zada Muslim wa lam yunzil. Apabila kata Rasulullah SAW, apabila salah seorang menggauli istrinya, idza jalasa baina syu'abihal arba, syu'abihal arba ay al mar'ah kinayah anil jima'. Bahasa-bahasa kinayah itu sering dipakai karena lebih sopan, ya. Bahasa-bahasa kinayah selalu kadang dipakai, ya. Karena apa? Lebih sopan daripada yang lainnya. Suma jahadaha, jahadaha ay balagha minhal juhud ay taqah, yani bil ilaj duhul. Ini juga kinayah, yang intinya adalah duhul. Faqad wajabal ghuslu, kalau dia sudah seperti itu maka wajib mandi junub. Idza jalasa ay rajul ma'lum min as-siyaq, apabila salah seorang menggauli istrinya kemudian jahadaha ay balagha juhdahu fil 'amal biha wajib al-ghusl, wajib untuknya mandi junub walaupun tidak mengeluarkan air mani. Wa fi Muslim thumma ijtahad wa alzaq al-khitan bil khitan thumma jahadaha. Al-khitan dengan khitan, ini juga kinayah, khitan. Khitan ima rajul wa ima nisa. Kalau musannif yani Ibn Hajar rahimahullah dalam Fathul Bari, wa hadha yadul ala anna al-juhud huna kinayah an mu'alajat al-ilaj. Al-juhud di sini maksudnya duhul, ilaj. Wala jayali ju ilaj wa syu'abul arba yadaha wa rijlaha, kedua tangan dan kedua kaki. Wa rijlaha fakhidaha kila saqaha fakhidaha kila ghiridhal wa kul kinaya anil jima, semuanya kinaya tentang masalah jima. Hadal hadis istadala bihil jumhur al-nasq mafhum al-hadis al-ma' min al-ma'. Hadis yang mulia ini dijadikan dalil oleh jumhur tentang dihapusnya pemahaman al-ma' min al-ma', seorang mandi junub disebabkan karena mengeluarkan air. Kalau tidak keluar maka tidak mandi junub. Ini dihapus. Karena apa? Karena ada hadis Abu Hurairah, wa in lam yanzil walaupun tidak keluar air mani, kalau dia bergaul dengan istrinya maka tetap dia harus mandi junub. Wastadallu ala anna hadha akhir al-amrain bima rawahu Ahmad wa ghairu min tariq az-Zuhri an Ubay bin Ka'ab annahu qala idzal futiya innal futiya allati kanu yaqulun innal ma' minal ma' rukhsatun kana Rasulullah SAW rakhasa biha fi awal al-Islam thumma amara bil igtisal ba'du. Sahaw Ibn Khuzaimah Ibn Hibban. Jadi mafhum nasakh, mafhum hadis, kalau enggak keluar air mani maka tidak harus mandi, ini dibantah dengan hadis ini. Dari segi apa? Karena dia sudah menggaulinya walaupun enggak keluar air mani. Ya. Oleh karena itu di sini wastadallu ala anna hadza akhirul amrain, hadis ini adalah hadis yang paling terakhir keadaannya, kondisinya. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang lain dari jalan Al-Imam Az-Zuhri dari Ubay bin Ka'ab, beliau berkata innal hutya allati kanu yaqulun, fatwa yang mereka ucapkan dahulu, innal ma minal ma, seorang mandi junub karena keluar air mani rukhsah, ini merupakan rukhsah di awal Rasulullah SAW, di awal Islam. Tsumma amara bil igtisal ba'du, kemudian diperintahkan setelah itu untuk mandi karena mansukh menurut pendapat ini. Di hadis ini disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban. Artinya kalau hadis innal ma minal ma, seorang mandi junub karena keluar air mani, lah sekarang kalau enggak keluar air mani enggak mandi, hal ini dia yang dibantah, paham enggak? Walaupun dia enggak keluar air mani tapi dia sudah menggauli istrinya, maka tetap wajib. Paham? Paham kan? Wa qala al-Isma'ili rahimahullah innahu sahih 'ala syarat al-Bukhari. Hadis ini sahih berdasarkan syaratnya Imam Bukhari. Wa wa sharihun fi nasakh. Hadis ini menjelaskan tentang penghapusan hadis al-ma minal ma. Ini penting nih, ada yang dihapus, ada yang menghapus hukum. Banyak hikmahnya ya, sudah kita baca dalam tafsir itu, tafsir apa, Sa'di Ibn Katsir, banyak hikmahnya kenapa kadang satu hadis dihapus atau satu syariat dihapus diganti dengan yang lainnya, ada hikmah, hanya Allah yang tahu. Ya banyak ya hikmahnya, sehingga dari sini sharihun fi nasakh, hadis yang mulia ini jelas gamblang adanya nasakh, an-nasikh wal mansukh, hadis yang menghapus dan yang dihapus, baik dengan hadis maupun dengan Al-Qur'an. Paham enggak? Ya. Artinya dalam syariat ini saja di zaman Rasulullah SAW, di awal Islam gini. Ntar pas terakhir baru turun yang menghapusnya. Seperti apa? Masalah? Siapa yang tahu? Masalah apa? Nikah mut'ah. Awal-awal Islam dibolehkan. Berikutnya dihapus. Apa lagi? Hah? Ziarah kubur awal Islam dibolehkan, dilarang, kemudian setelah itu dihapus. Apalagi khamar, awal-awal Islam khamar dibolehkan sampai sholatnya dalam keadaan mabuk. Turun ayat pelarangan bertahap, bertahap, bertahap, bertahap. Mafhum ada? Artinya syariat ini ada yang dihapus dan ada yang penggantinya. Siapa mengatur? Ya Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah Nabi, ya gak ada lagi, sudah sempurna. Gak ada yang dihapus-hapus, diganti, gak ada lagi. Gak boleh. Ya. Qala al-Isma'ili annahu sahihun 'ala syart al-Bukhari wa sarihun bin Nas 'ala anna hadits al-ghusl wa in lam yanzil arjah law lam yuthbit an-nasakh li'anna mantuq ijab al-ghusl wa dhalika mafhum wal mantuq muqaddam 'ala al-'amal bil mafhum wa in kana al-mafhum muwafiqan lil bara'at al-ashriyah wal ayatu ta'dudu al-mantuq fi ijab al-ghusl fa inna qala in kuntum junuban fattaharu. Ini bahasa-bahasanya usuliyun. Berkata Imam Al-Isma'ili, hadis ini sahih berdasarkan syarat Bukhari. Oh, sarihun fil nasakh. Hadis ini sahih jelas. Adanya nasakh wal mansukh. Ala anna hadits al-ghusl, maksudnya hadis yang masalah mandi junub. Al-ma' min al-ma' walam yanzil, ya walaupun, nah artinya kalau dia tidak keluar air mandi maka tidak mandi. Tapi dengan hadis ini dibantah, kalau dia menggauli istrinya walaupun tidak keluar air mandi maka apa, dalam keadaan junub. Artinya walaupun nggak keluar air mandi, nggak harus keluar air mandi. Dan dalam pengobatan ada orang bergaul dengan istri enggak keluar. Kenapa enggak keluar? Ya karena lemah syahwat. Ya. Ada, ya ada. Bukan kita. Enggak, memang ada, artinya orang yang bergaul ya. Nah, sehingga tidak keluar ada mungkin penyakit atau apa. Oleh karena itu di sini Rasulullah SAW mengatakan apabila seorang sudah menggauli istrinya dan bersungguh-sungguh maka wajib al-ghusl, maka wajib dia mandi junub wa in lam yunzil, walaupun enggak keluar air mani. Artinya keluar atau tidak keluar air mani bukan patokan. Karena yang mantuk, yang lafaz yang lahir di situ adalah harus mandi. Adapun hadis yang sebelumnya al-ma min al-ma, mafhumul hadis, mafhumul mukhalafah, ya itu mansukh. Ya. Nah, sehingga al-ayat ta'dudul mantuq fi ijabul ghusl. Ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman wa in kuntum junuban fattaharu. Kalau kalian dalam keadaan junub, ya, menggauli istrinya, fattaharu, bersuci. Sehingga keluar air mani atau tidak keluar air mani juga bukan patokan. Karena apa? Ya mungkin sakit atau apa, atau apa. Qala Syafi'i rahimahullah inna kalam al-arab yaqtari anna al-janabah tutlaq bil haqiqah 'ala al-jima'. Berkata Imam Syafi'i rahimahullah, bangsa Arab, bahasa Arab menggunakan junub di sini selalu dipakai hakikatnya masalah jima', berhubungan suami istri. Wa lam yakun fi inzal, walaupun tidak keluar air mani. Qala fa inna kullam min khutiba bi anna fulanan ajnaba ala fulanah uqila annahu asabaha wa in lam yunzil. Kalaulah seandainya seorang diberitakan, dikatakan bahwa fulan berhubungan dengan fulanah, ya maka sudah diketahui annahu asabaha ay jama'aha walam yanzil, walaupun tidak keluar air mani. Qala wa lam yukhtalaf anna zina alladhi yajibu bihi al-hajj wal jima' walau lam yakun minhu inzal. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, walam yukhtalaf, dan tidak diperselisihkan, anna zina, sungguhnya zina, alladhi yajibu bihil had, yang wajib untuk dihukumi had, huwal jima', yaitu jima' berhubungan, walaupun dia tidak keluar air mani. Ta'adad al-kitab sunnah ala ijabul ghusl minal ilaj. Sehingga antara Al-Quran dan As-Sunnah saling menguatkan di dalam wajibnya mandi junub ketika seorang sudah menggauli istrinya, yaitu ilaj. Al-ilaj bermakna duhul. Ya, al-ilaj makna itu ad-duhul. Nah, wallahu a'lam bishawab. Paham enggak Abdurrahim? Hah? Paham, masyaallah Abdurrahim hebat paham.